الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد قوم مسلمين المسلمات رحمني ورحمكم الله الحمد لله كتاب الشكر كبر الله سبحانه وتعالى. Pada kesempatan siang sore hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita. Dan alhamdulillah pada pertemuan-pertemuan yang telah lewat kita telah membahas arkanul Islam, kita membahas arkanul iman, kemudian pembatal-pembatal keimanan berupa perkara-perkara syirik dan semisalnya. Maka sekarang ini kita masuk ke pembahasan yang kelima. Kita akan bicarakan masalah al-ihsan. قال رحمه الله تعالى الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى mengatakan ركنul ihsan, rukun dari ihsan, yang mana kaitannya dengan hadis Jibril alaihi salatu wassalam, yang mana yang ditanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam yang pertama, akhbirni anil Islam, beritakanlah kepadaku tentang Islam. Maka Nabi menjawab dengan rukun Islam yang lima. Kemudian Nabi SAW kembali ditanya, akhbirni anil iman, beritakanlah aku tentang iman. Maka Nabi SAW memberikan jawaban dengan rukun iman yang enam. Kemudian setelah itu, akhbirni anil ihsan, beritakanlah aku tentang ihsan. Tayyib. Rukunul ihsan wa huwa an ta'budallah ka'annaka tarah. Rukun dari ihsan, kita beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seolah-olah kita melihat Allah. Fa'in lam takun tarah fa'innahu yara. Jikalau kita tidak bisa melihatnya, maka yakinlah Allah subhanahu wa ta'ala pasti melihat kita. Beliau mengatakan, i'lam rahimakallah, ketahuilah, semoga Allah memberikan engkau rahmat, bagi setiap orang harus mengetahui bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala melihat semua tindak tanduk makhluknya. Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan semua perbuatan hambanya. Tidak akan ada yang luput dari penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala sedikit pun. Meskipun sekecil biji zarah debu yang tidak bisa kita lihat kecuali dengan sinar dan semisalnya, seandainya kata seperti itu amalan kita, yakin dan yakini dengan pasti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya. Dan bahkan yang lebih kecil dari itu Allah subhanahu wa ta'ala mengetahuinya, apalagi yang besar tentu Allah subhanahu wa ta'ala melihat. Oleh karena itu Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam surah Yunus ayat 61, وَمَا تَكُوتُ فِي شَأْنٍ, apa saja perbuatan, وَمَا تَتْلُوا مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ, dan apa yang kamu baca dari ayat-ayat Al-Quran, وَلَا تَعْمَلُونَ مِنْ عَمَلٍ, dan apa saja amalan yang kamu kerjakan, illa kunna alaikum syuhuda, melainkan pasti kami saksikan amalan tersebut. Ittufiduna fi, ketika kalian melaksanakannya, ketika kalian berbuat, wa ma ya'zubu an rabbika mithqala dzarratin fil ardi wa la fis samaa, dan tidak ada yang luput dari Allah subhanahu wa ta'ala seberat dzarrah di langit maupun di bumi, wala asghara min dhalik, ya lebih kecil dari dzarrah, wala akbar atau lebih besar, illa fi kitabin mubin, semua itu sudah dicatat oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diketahui oleh Allah, dilihat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian kita melihat dari ayat ini ilmu Allah mencakup segala-galanya, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala lengkap. Dan Allah subhanahu wa ta'ala selalu melihat hambanya dan mengintai hambanya. Ini menunjukkan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dari sini hambanya dididik bahwa Allah subhanahu wa ta'ala selalu melihatnya. Inna rabbaka labil mirsad. Selalu diidik. Maka oleh karena itu, di sini perlu tumbuh rasa malu pada diri kita. Haya. Yang Nabi katakan, wal haya'u syu'batun minal iman. Malu itu bagian dari iman. Dan haya, malu, dibagi oleh para ulama kita menjadi dua. Haya'un mahmud wa haya'un madhmum. Malu yang terpuji dan malu yang tercela. Mana dia malu yang terpuji? Malu yang terpuji, kita harus malu kalau tidak melaksanakan perintah, dan harus malu apabila melaksanakan larangan. Kenapa harus malu? Karena lu ngintai terus. Karena Allah subhanahu wa ta'ala melihat terus. Maka ini malu terpuji. Ya, kita malu kalau tidak melaksanakan perintah. Kenapa? Dilihat terus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kita harus malu mengerjakan larangannya. Kenapa? Dilihat terus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka bagaimanapun cara manusia, usaha manusia untuk berbuat maksiat, menyembunyikannya, tidak mungkin akan luput dari penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu, seorang mengingat bahwa Allah melihatnya, sebagaimana dalam hadis yang sahih tentang orang terdahulu sebelum Nabi SAW yang terperangkap di dalam gua. Di antara amal soleh yang digunakan bertawassul mendekatkan diri kepada Allah sehingga dia terbuka pintu gua tersebut, itu di antaranya. Ketika seorang laki-laki didatangi oleh saudari misalnya yang minta bantuan kepadanya. Lalu dia mengatakan, saya tidak akan berikan kecuali engkau berikan aku badanmu. Artinya diizinkan. Ya. Lantas apa? Oh, tidak ada yang melihat kita. Maka sang perempuan mengingatkan Allah subhanahu wa ta'ala, langsung dia takut. Tidak demikian. Kalau kita mengenal dan memahami ayat tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala mendidik kita supaya kita mengetahui dan merasakan pada diri kita selalu bahwa Allah melihat harakatihim, segala pergerakan kita. Wa sakanatihim, diamnya kita. Aqwalihim, perbuatan ucapan kita. Wa af'alihim, perbuatan kita. Itu semua yang nyata. Sekiranya yang tidak nyata pun bagi manusia, Allah subhanahu wa ta'ala tahu. Apa itu? Wa ma yakhtariju fi sudurihim, apa yang terbentuk dalam hati. Allah berfirman dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-13, wa asirru qawlakum aw ijharu bih innahu alimun bidhatis sudur. Entah kalian kecilkan ucapan kalian atau kalian besarkan ucapan kalian, Allah Maha tahu apa yang tersembunyi di dalam dada. Dan Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui mana mata yang khianat itu. Lebih dahsyat dari itu apa? Wa ma tukhfi sudur, apa yang disembunyikan di dalam dada. Oleh karena itu apa disebutkan dalam surah Al-Adiyat, wa husila ma fis sudur. Hari itu hari kiamat, husila ma fis sudur, akan dinampakkan semua yang tersembunyi, dikeluarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Terlebih kita harus merasakan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala selalu melihat kita, pergerakan kita, tenangnya kita, ucapannya kita, perbuatannya kita, apa yang terbetik dalam dada kita. Lebih dikuatkan lagi kita rasakan hal tersebut, indama yasyarul muslim fi ibadah, ketika kita mulai ibadah. Kita harus rasakan betul bahwa Allah subhanahu wa ta'ala melihat. Allah memandang kita. Tatkala mulai melaksanakan ibadah-ibadah, yang mana dia harus rasakan bahwa dirinya berhadapan dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dia harus merasakan Allah subhanahu wa ta'ala melihatnya. Maka di saat itu, ya, dan dia harus merasakan seolah-olah dia melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdiri salat, berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Seolah-olah kita melihat. Untuk melihat langsung tidak mungkin. Jangankan kita, Nabi saja minta tidak. Karena masalahnya kita masih di dunia, tidak mampu kita melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi apa? Selalu merasa diintai kita. Di saat itu seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa hadha huwa arfa' maratibid din. Dan inilah dia derajat agama yang paling tinggi. Yang telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya tatkala Nabi menjelaskan iman, Islam, iman, ihsan. Apa kata beliau? Anta'budallah ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Karena itu kita merasakan berdiri di Allah Subhanahu wa taala. Allah mengintai segala-galanya. Allah melihat segala-galanya. Pergerakannya kita, tenangnya kita, ucapannya kita, yang di dalam hati kita. Kalau sudah seperti itu apa? Maka otomatis orang akan beribadah dengan baik. Kemudian apa itu ihsan? Ihsan lawan dari kata isaah. Berarti apa? Ihsan berbuat baik. Perbuatan baik. Lawannya perbuatan buruk. Oleh karena itu dijelaskan oleh para ulama kita, apabila ihsan digabung dengan iman, digabung dengan Islam, maka artinya al-muraqabah wa husnut ta'ah. Dipantau dan berbuat taat sebaik-baiknya. Itu arti ihsan. Kita merasa diri kita dipantau, atau kita merasa diri kita dilihat, dan kita beribadah sebaik-baiknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Al-Munawi mengatakan, al-ihsan Islamun zahirun. Ihsan adalah Islam yang nampak. Yuqimuhu imanun batin, yang dikokohkan, yang didirikan oleh iman yang di dada. Yukmiluhu ihsanun syuhudi, yang disempurnakan dengan ihsan dalam bentuk kenyataan yang ada. Artinya apa? Kita sholat, lantas kita merasakan diri kita dipantau dalam hati kita oleh Allah Subhanahu wa taala, maka inilah sehingga kita sholat baik. Ya, kita ibadah dengan baik. Kita bersedekah dengan baik, kita berhaji dengan baik, kita zikir dengan baik. Maka apa? Inilah dia dikatakan ihsan. Karena apa? Sebagian orang kalau di hadapan orang ramai bagus, tapi di belakang seadanya. Maka berarti apa? Ihsan itu dikurang. Padahal apa? Allah Subhanahu wa taala banyak memuji orang yang sembunyi-sembunyi ibadah. Di sana dia baik sekali ibadah. Kenapa? Ini menunjukkan orang itu ihsannya sudah bagus. Hatta enggak ada orang pun dia perbaiki. Kenapa masalahnya? Karena yang tempatnya cari muka itu Allah. Maka apa? Ya, ibtigha' wajhillah, kita mencari wajah Allah Subhanahu wa taala, bukan mencari wajah manusia. Maka sebagian orang apa? Kalau dia lihat manusia baik, karena apa dilihat? Manusia. Tapi di kalau sendiri sepi. Tidak ada maksiat semaunya. Oleh karena itu Allah puji. Sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, Allah berfirman dalam surat Qaf, wa uzlifatil jannatu lil muttaqina ghaira ba'id. Surga didekatkan bagi orang-orang bertakwa, tidak begitu jauh dari mereka. Hadza ma tu'aduna likulli awwabin hafiz. Inilah yang disiapkan oleh Allah bagi kalian. Untuk siapa? Awwab, yang banyak bertobat, hafiz, yang selalu menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Man khasyiya ar-rahman bil ghaib, yaitu orang-orang yang takut kepada Allah tatkala sepi. Kemudian Nabi memuji seorang yang diantara yang mendapat naungan di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang mana hari itu tidak ada naungan kecuali naungannya siapa? Rajulun dzakarallaha khalian. Seorang yang berzikir kepada Allah sembunyi-sembunyi. Fa faradat ainah. Lalu apa? Air mata bercucuran. Sekarang enggak disuting enggak nangis. Ya. Kalau disuting nangis, ya. Zikir berjamaah. La ilaha illallah. Ihsan, ya, enggak ada seperti itu. Falihsan al-muradu bihi, dengan demikian ihsan yang dimaksud di sini adalah al-muraqabah. Kita merasa diintel oleh Subhanahu wa taala. Dan kita merasa terus diperhatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa husnul thah, dan berbuat baik, dan berbuat taat sebaik-baiknya. Oleh karena itu apa? Doa sebelum kita salam, atau kalau lupa sebelum salam, setelah salam, Allahumma inni ala zikrika wa syukri wa husni ihsan. Ya. Oleh karena itu ulama terdahulu ya, kalau mereka menuntut ilmu kepada seorang guru, dilihat sholatnya dulu. Kalau sholatnya baik, apa katanya? Cocok sudah tempat kita menuntut ilmu. Kenapa? Kalau sama Allah dia baik, insya Allah sama kita dia akan baik diajar kita. Tapi kalau begitu dilihat sholatnya gak baik, kalau sama Allah gak baik, katanya apa lagi sama kita? Sudah, minggir sudah, gak cocok guru ini sudah. Ihsan. Wa husni ibadati. Itulah mana dari ihsan. Yang mendorong orang untuk berbuat baik. Ibadah sebaik-baiknya apa? Ihsan. Kenapa? Entah seolah-olah dia melihat Allah atau dia yakin. Pasti Allah melihat dia. Namanya ya seorang bawahan di depan atasan bagaimana coba? Secara makhluk saja. Jangan kita lihat Allah Subhanahu wa taala kalau Allah sudah ya Rabbul Alamin di atas segala-galanya. Sama makhluk. Takutnya luar biasa kita. Inilah dia Islam yang zahir, Islam yang nampak, amaliyah yang nampak didorong dengan hati. Fa inna man raqaballah. Siapa yang merasa dirinya diintip terus oleh Allah Subhanahu wa taala, ahsana amalahu, dia akan perbaiki amalnya. Ini sudah dunia ini yang nyata sudah yang kita lihat sudah. Ya. Sebentar-bentar datang sidak. Ya. Terus. Ya. Ya perbaiki kinerjanya begini. Apalagi kita Allah Subhanahu wa taala, Rabbul Alamin, yang hanya dia yang berhak untuk diibadahi, yang mana balasannya entah surga atau neraka, yang tidak ada ujungnya lagi. Tidak ada ujungnya. Kenapa yang hanya ingin cari gaji 1 juta, 2 juta, luar biasa kerjanya baik. Tetapi apa? Betul-betul itu tumbuh dari iman. Sehingga orang bisa berbuat ketaatan itu sebaik-baiknya. Jadi orang bisa terdorong untuk berbuat taat sebaik-baiknya, ihsan. Ihsan. Ya. Fa'inna man raqaballah. Siapa yang merasa diintai terus oleh Allah, ahsana amalahu, dia akan perbaiki amalnya. Wa huwa khuluqun jami' li jami' abwabil khair. Oleh karena itu ihsan ini akhlak yang mencakup segala amal baik. Kita salat, kita berusaha baik. Diintip masalah. Sedekah, berusaha baik. Kenapa? Diintip masalah. Kita berzikir dengan baik, kenapa? Diintip masalah. Kita berhaji, harus haji sebaik-baiknya. Kenapa? Diintip. Masalahnya apa? Penilaian akhir nanti. Imal jannah, imal nar. Surga atau neraka. Wa fihi lubbul imani wa ruhuh. Di dalam ihsan itulah intinya iman dan nyawanya iman. Pokoknya orang kalau ya akan bisa berbuat baik sebaik-baiknya dalam segala ibadah apabila dia punya ihsan. Dia merasa diintip oleh Allah. Diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala segala tidak tanduknya, dicatat segalanya. Kalau seperti itu akan baik segala amalannya. Kalau sekarang ya tanpa ada pemeriksaan misalkan dalam masalah urusan dunia, orang bekerja semuanya. Begitu ketat. Ya, hatta tidak ada terus dia berbuat baik. Apalagi Rabbul Alamin tidak pernah gaib, selalu melihat kita, tindak tanduk kita. Karena apa? Allah yang menciptakan yang bergerak dengan pergerakannya. Allah yang menciptakan yang diam dengan diamnya. Segala-galanya. Dan dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'zubu anhu mithqala dzarrah, tidak ada yang luput dari Allah seberat biji dzarrah ataupun yang lebih kecil daripada itu. Makanya dia lubbul iman, isi dalamnya, intinya iman itu dan nyawanya iman itu. Kalau ihsan orang tumbuh dalam segala hal, dia berusaha perbaiki. Karena itu, setiap itu, segala perbuatan, catat. Hasilnya nanti. Diintip. Hasilnya. Inilah dia penjelasan para ulama kita, arti dari ihsan. Wa haqiqatul ihsan, adapun hakikatnya, fassaran nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, nabi menjelaskannya, nabi menafsirkannya. Tatkala ditanya oleh Jibril salawatullah wasalamu alaih, nabi mengatakan an ta'budallah ka'annaka tarah fa in lam takun tarahu fa innahu yarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya, sehingga aku perbaiki amali. Engkau patuh sepatu-patunya. Engkau taat setaat-taatnya. Fa illam takun tara fa innahu yara. Jikalau engkau tidak melihatnya, maka yakin Allah Subhanahu wa taala melihat engkau, maka ya terus kita akan perbaiki dalam keadaan apapun. Fi sirri wal alan, baik kita sendiri maupun orang ramai. Baik orang tidak ada orang maupun ada orang. Arada annahum man raqaba Allah ahsana amala. Dari sini maksudnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa man raqaba Allah, siapa yang selalu dirinya merasa diintip oleh Allah, dia akan perbaiki amalnya. Dia akan perindah amalnya. Inilah dia tafsir dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 90, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Sesungguhnya Allah memerintahkan untuk berbuat adil dan berbuat ihsan, berbuat baik. Artinya apa? Setiap amal, beramallah sebaik-baiknya karena dikontrol oleh Allah Subhanahu wa taala. Dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Walidzalik 'azzama Allahu thawaba ahli al-ihsan. Oleh karena itu Allah perbesar pahalanya orang yang ihsan ini. Ibadah seperti melihat Allah sehingga dia perindah. Jikalau tidak, pasti yakin Allah Subhanahu wa taala melihat dia sehingga dia terus perbaiki. Faqala ta'ala, Allah berfirman, innallaha yuhibbul muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang berbuat kebaikan dengan sebaik-baiknya. Dalam surah Al-Baqarah ayat 195. Faqala azza wa jalla, Allah berfirman, hal jazaa'ul ihsani illa ihsan. Enggak ada balasannya perbuatan baik itu kecuali surga. Ai majza'u man ahsana fid dunya illa an yuhsana ilaihi fil akhirah. Enggak ada balasan orang yang berbuat baik di dunia ini dengan sebaik-baiknya melainkan kebaikan pula di akhirat. Ini dalam surah Ar-Rahman ayat yang ke-60. Wa qala, menjelaskan pula, al ihsanu min afdali manazilil 'ubudiyyah. Ihsan merupakan seafdal-afdal kedudukan ibadah. Seabdal-abdal kedudukan peribadatan. Li'annahu lubbul iman, karena ihsan ini intinya iman dan nyawanya iman dan kesempurnaannya iman. Wa jami'ul manazil muntawiyatun fihi, segala kedudukan ada diliputi oleh amalan-amalan baik. Fal ihsanu ala hadzal asas kamalul huduri ma'allahi ta'ala. Maka ihsan bersandarkan ini atau berdasarkan hal ini, kamalul huduri ma'allah. Kita yakini sesempurna-sempurnanya Allah Subhanahu wa taala melihat kita, memperhatikan kita. Al-jami'ah li khasyiyatih, yang akan mengakibatkan kita takut kepadanya dan benar-benar beribadah karenanya. Sehingga seorang manusia, seorang muslim, dia perbaiki niatnya hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Inilah dia hakikat dari ihsan. Adapun masalah berikutnya, darajatul ihsan. Tingkatan-tingkatan ihsan. Ihsan datang dalam beberapa darajat. Yang paling tinggi, maka fi janibillah. Ihsan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Nabi tafsirkan dengan hadis ini. Kemudian yang paling rendah atau di bawahnya itu kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan sunnah. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, yang paling utama kita gunakan amalan-amalan wajib. Amalan wajib paling dicintai oleh Allah untuk mendekatkan diri kepada-Nya. Kemudian amalan sunnah menambah kecintaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya. Kemudian akan datang setelah itu tingkatan-tingkatan ihsan, ya, dalam masalah niat atau masalah perbuatan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menafsirkan ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Hadis ini memberikan isyarat seorang hamba beribadah kepada Allah ala hadhihi sifat, dengan cara seperti ini, wahwa istihdar qurbuhu, dia harus merasakan bahwa dia dekat dari Allah Subhanahu wa taala, Allah dekat kepadanya. Wa annahu baina yadayhi, dia harus merasakan bahwa Allah sedang di hadapannya. ka'annahu yara, seolah-olah dia melihat Allah. Hal tersebut akan mengharuskan dia untuk takut. Karena di hadapannya, di depannya, dia melihatnya. Hal ini akan membawa dia takut dengan penuh kecintaan wal haibah, membawa dia kepada kewibawaan, kewibawaan Allah Subhanahu wa taala, wa ta'zim, dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang terdapat dalam riwayat Abu Hurairah dalam hadis yang lain. Apa itu antakhsyallah ka'annaka tara? Dalam riwayat Abu Hurairah menjelaskan masalah ihsan ini apa? Engkau takut kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Ini penjelasan hadis yang lain, ya, dari hadis Abu Hurairah, ya, dikatakan ihsan ini apa? Antakhsyallah ka'annaka tara. Engkau takut kepada Allah itu seolah-olah engkau melihatnya. Wa yujibu aidan an-nushhu fil ibadah. Dengan kita takut kepada Allah seolah-olah kita melihatnya, maka ini mewajibkan kita an-nushhu fil ibadah. Terus-terus sabar dalam beribadah. Wa badzul juhd fi tahsinha, kemudian kita tuangkan segala upaya dan tenaga untuk memperbaikinya, menyempurnakannya, dan mendatangkannya selengkap-lengkapnya. Karena apa? Karena kita dilihat. Dan karena kita melihat dia. Walihada qala Ibnu Umar. Oleh karena itu Ibnu Umar mengatakan apa? Kunna fit tawab natakhayyalullah azza wa jalla baina a'yunina. Kata Ibnu Umar, kami di saat tawab, kami khayalkan seolah-olah subhanahu wa ta'ala di hadapan mata kami. Ini disebut oleh Imam Abu Nu'aim dalam kitabnya Hilyatul Awliya. Itu yang pertama. Darajatul ihsan, yang paling tinggi kita beribadah seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Fa illam takun tara fa innahu yara." Kalau engkau tidak melihatnya, maka yakinlah Allah pasti melihatmu. Hadza fihi tawjih. Ini ada tawjih, arahan bagi seorang hamba. Apabila dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wajib dia merasakan Allah melihatnya. Derajat yang paling tinggi dia bisa, dia melihat Allah Subhanahu wa taala, seolah Allah di hadapannya. Dan dia harus merasakan kedekatannya sampai dia seolah-olah melihatnya. Kalau dia tidak mampu, ista'ana dzalika biimani bi annallahi yara. Apabila tidak mampu seolah-olah dia melihat Allah sehingga dia perbaiki terus ibadahnya, maka di sini dia bantu dirinya bahwa seolah-olah Allah, dia harus yakin bahwa Allah melihat dia. Melihat apa yang nyata di perbuatannya dan melihat apa yang ada di dalam benaknya, dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang luput darinya sedikit pun pada diri makhluknya. Oleh karena itu dijelaskan ihsan ini punya dua maqam, dua kedudukan. Yang pertama, maqam al-ikhlas. Ihsan dengan kedudukan al-ikhlas. Bagaimana artinya? Kita beramal di saat itu seolah-olah kita melihat Allah Subhanahu wa taala. Seolah-olah kita dekat sekali dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah seperti ini kita beribadah, maka ikhlas sudah. Tidak ada yang kita perlihatkan kecuali dia. Dan kita pun tidak ada yang kita lihat dalam beramal ini karena Allah Subhanahu wa taala saja. Yang kedua, maqamul musyahadah. Bagaimana artinya? Seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah Allah Subhanahu wa taala dilihat dengan hatinya. Kenapa? Karena hatinya penuh dengan keimanan sehingga yakin benar akan thawab Allah, balasan-balasan Allah Subhanahu wa taala. Intinya dari kedua hal ini bahwa ikhlas lillah azza wa jalla yang paling tinggi, orang seolah-olah dia itu ibadah, dia lihat Allah Subhanahu wa taala dapat. Tidak ada lain, ya, yang diperhatikan tatkala ibadah. Dengan demikian benar-benar tidak akan ada campuran riya, tidak akan ada campuran syirik tatkala beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia yakini bahwa jikalau memang tidak mampu seperti itu, dia pindah ke derajat yang kedua, yakinilah Allah Subhanahu wa taala mengintipnya. Maka derajat pertama dia akan berbuat sebaik-baiknya, derajat kedua pun dia akan berusaha memperbaiki segala amalannya. Karena apa? Dalam keadaan pertama yakin dia akan sebaik-baiknya beribadah. dalam keadaan kedua Allah pun akan melihatnya, sehingga tidak pernah akan keluar dari pantauan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tidak akan main-main dalam beribadah. Dia tidak akan sia-siakan ibadah tersebut. Sebab apa? Suatu ibadah yang sudah dilaksanakan tidak pernah akan terulang kembali. Salat duhur hari ini atau salat asar hari ini, pernahkah akan terulang waktu seperti hari ini besok? Tidak pernah. Karena apa? Hari esok hari lain lagi. Inilah dia penjelasan sedikit dari Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullahu taala. Hakikat dari ihsan yaitu seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala seolah-olah dia melihatnya, sehingga dia perbaiki amalnya sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, dia beribadah kalau tidak mampu melihat Allah, ya maka yakinlah bahwa Allah Subhanahu wa taala pasti melihat amalan-amalannya dan ibadah-ibadahnya. Kedua hal ini, kedua derajat ini, bahwa tidak ada yang tercela sama sekali. Sebagaimana sebagian mengatakan, ya derajat yang paling tinggi adalah itulah ka'annaka tarah. Kemudian yang kedua, yakinilah Allah pasti melihat, maka ini derajatnya tujar katanya para pedagang. Ini apa namanya? Ini ucapan-ucapan sufiyah dan semisalnya. Tapi yang sahih adalah ya apapun yang pertama itu tentu lebih sempurna, maupun yang kedua, kalau kita tidak mampu melihat Allah, maka yakinlah Allah pasti melihat kita. Maka ini juga kedua-duanya dikatakan ihsan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hakikatnya ihsan ini dialah dorongan di dalam jiwa menjadikan kita beramal dengan sebaik-baiknya. Mungkin hanya itu yang berkaitan dengan masalah ini. Mudah-mudahan sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Dan sudah habis yang berkaitan dengan masalah ini. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan berikutnya kita akan mulai dengan pembahasan tentang At-tahalli bil-akhlaq al-masyru'ah li kulli muslim, berakhlak dengan akhlak yang mulia terhadap bagi setiap muslim. Wallahu ta'ala sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin.